bagaimana asal muasal penciptaan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dari Bani Adam, dia keturunan Adam sebagaimana manusia yang lain. Ya, makanya ketika di akhirat kelak Allah mengatakan kepada Nabi Adam, ya Adam, akhrij ba'atsan nar min dzurriyyatik, wahai Adam, keluarkan orang-orang yang akan diutus menuju neraka, dikirim ke neraka dari anak turunmu. Kemudian ditanya, minkam, berapa orang? Ya, min kulli alfin tis'umi'ah wa tis'ah wa tis'in, dari tiap 1999 orang. Nah, ketika itu ya, ini tentu menjadi kegelisahan ya, begitu banyak yang masuk neraka. Kemudian diterangkan bahwa mereka dengan jumlah tersebut adalah jumlah orang-orang ya, bersama Ya'juj dan Ma'juj. Artinya jumlah sekian banyak itu dari golongan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka ya dari Bani Adam, mereka dari golongan manusia, dari anak turunan Adam.